ciptaan organmu di setiap hari. Jangan takut mandi dua kali sehari. New Full Family always happy. Mari kita bersihkan seluruh badan, menjauhkan kita dari virus dan kuman. Mari kita bersihkan seluruh badan, bersama New Full kita sehat dan nyaman. New Full datang, kuman pergi.